اللهم يا ربنا حبب إلينا الآخرة، حبب إلينا الآخرة، واجعل الدنيا يا ربنا في أيدينا لا في قلوبنا. اللهم يا ربنا آتنا في هذه الدنيا حسنة وبعد الممات حسنة. اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة المؤمنين المسلمين المتقين، وارزقنا يا ربنا مرافقة حبيبك سيدنا محمد، وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد، حاضرين من حضرات كمسلمين ومسلمات dimanapun Anda berada dan juga para pendengar dan pemirsa, alhamdulillah kita bisa terus melanjutkan ayat demi ayat tadabbur kita, renungan kita kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semakin hari semakin cinta kepada Al-Qur'an, semakin rindu untuk mengamalkan Al-Quran, dan semoga kita lebih mengutamakan Al-Quran, mengutamakan ridho Allah daripada dunia, dan semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pemahaman yang benar kepada firman-firman-Nya. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ishtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Dari surat Ali Imran ayat ke-77 dan ke-78. Pada pertemuan yang lalu kita membaca ayat yang sebelumnya. Sebagian dari orang yang tertutup hatinya punya kejahatan-kejahatan yang khusus. Akan tetapi yang terbuka hatinya akan menjadi seorang mukmin seperti Sayyidina Abdullah ibn Salam. Dan kejahatan orang-orang Yahudi mulai dari merusak kitab suci, dan juga mereka pun juga berbuat jahat kepada sesama manusia dengan membuat pengkhianatan-pengkhianatan. Itu sebagian orang-orang Yahudi. Wa min ahlil kitab, sebagian dari ahlil kitab. Kemudian saat ini kita akan membaca satu ayat yang bercerita juga tentang pengkhianatan yang secara umum yang terjadi kepada orang Yahudi dan juga orang-orang yang bukan Yahudi dari kaum muslimin, akan tetapi ia adalah orang yang imannya lemah. Dan disebutkan kejahatan-kejahatan orang Yahudi itu bukan semata-mata itu kejahatan hanya dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Akan tetapi ada dari kaum muslimin yang mereka mengaku Islam umat Nabi Muhammad, akan tetapi perilaku mereka seperti orang Yahudi. Dan memang disebutkan oleh Allah itu agar dijadikan pelajaran, agar kita tidak meniru akhlak busuk yang mereka lakukan. Dan itu pertanda juga bahwasanya akan melanda umat ini, itu juga isyarat bahwasanya akan melanda umat yang tidak faham akhlak-akhlak busuk seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi yang busuk. Dan dari orang Yahudi yang punya iman, yang punya kejujuran seperti Abdullah bin Salam, selamat. Maka dari orang yang mengatakan iman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan tapi tidak menjaga. Tidak menjaga. Lalu dia berkhianat, tidak takut kepada Allah, muncullah orang-orang beriman yang berkhianat. Maka perilaku mereka sama seperti orang Yahudi. Pengkhianat tentang harta dan alangkah banyaknya pengkhianatan-pengkhianatan. Dan sebab-sebab pengkhianatan itu adalah bermacam-macam. Kalau pada pertemuan yang lalu tidak sempat kita singgung sebab pengkhianatan, kita hanya berbicara tentang pengkhianatan. Kalau kita cermati dan amati bahwasanya pengkhianatan itu, orang yang tidak amanat dan dunianya adalah ada mukaddimahnya. Ada mungkin sifat tamak di dalam dirinya, ada mungkin sifat sombong di dalam dirinya. Menginginkan sesuatu yang belum waktunya, membeli tanah yang belum waktunya, beli rumah sebelum waktunya, beli mobil sebelum waktunya sehingga. Mengikuti gaya hidup yang saat ini ditampilkan setiap saat di layar televisi. Ya harus belanja ini, belanja itu. Niru orang ini, niru orang itu. Kemampuannya terbatas sehingga ia akan dikejar-kejar oleh kebutuhan yang sebetulnya ia tidak butuh. Maka dia akan terbelit yang namanya utang atau tanggungan-tanggungannya. Sehingga dengan itu semua lihat. Diikuti oleh syaitan, lihat. Yang semula dia harus menyampaikan uangnya orang pada hari ini, syaitan berbisik, ada yang lebih berat, kalau tidak kau bayarkan di sana, maka ketahuilah, nanti akan namamu jatuh dan sebagainya. Dibayarkan di sini, khianat dengan di sini, dan seterusnya. Jadi sebab-sebab pengkhianatan. Karena tamak, maka kita perlu membiasakan hidup dengan kesederhanaan. Jadi pengkhianatan dunia, karena kita memang mengejar dunia, tamak kepada dunia. Tidak amanat, satu dinar dititipkan pada sakunya pun tidak akan bisa menyampaikan. Satu dinar. Hanya uang yang sangat sedikit tidak disampaikan. Maka dari itu yuk kita menghindar dari kebiasaan tamak. Apa yang diberikan oleh Allah syukuri dan besarkan itu nikmat. Hidup kita bukan di dunia ini dan ini harus kita jadikan sebuah keyakinan dan hakikat itu. Semoga bukan hanya sekedar pembahasan di dalam sebuah diskusi agar kita tidak cinta dunia. Carilah dunia, akan tapi bagaimana kita biasakan tidak terikat dengan dunia. Kalau Allah memberikan kepada kita kecukupan mobil mewah, rumah megah, bukan sesuatu yang terlarang hal yang demikian itu, akan tapi hatimu jangan terikat dengan itu semuanya. Yang engkau nikmati untuk dirimu sendiri berapa persen dibanding yang kau berikan kepada orang lain yang butuh dan jalan Allah. Itu tanda bahwasanya kita tidak tamak kepada dunia itu. Mungkin seseorang menikmati dengan mobil mewah, akan ternyata dia pun juga ternyata sangat peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya adalah Sayyidina Uthman ibn Affan, sedekahnya banyak. Beliau adalah orang kaya dan sedekahnya banyak. Ada orang yang sampai tidak menyisakan untuk keluarganya, itu adalah contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada orang yang memberikan hartanya untuk agama Allah separuh dari hartanya, Sayyidina Umar ibn Khattab. Dan dari golongan yang tidak mampu, yang ternyata berjuang dengan jiwa dan raganya, adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Karena beliau setelah menikah dengan Sayyidat Fatimah Az-Zahra adalah bekerja di tempatnya orang dan dengan gaji yang sehari. Gaji sehari cukup 3 hari dan kadang kerja 3 hari hanya cukup dimakan 1 hari. Dan tidak jarang di rumah mulia Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidat Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina Hasan dan Husain, biasa tidak makan 3 hari 3 malam. Dan itu pun tidak mengurangi kemuliaan mereka. Dan sungguh ketamakan sudah jauh dari hati mereka. Karena yang mereka pikirkan adalah bagaimana aku mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah sumber kejahatan. Ada riwayat para muhaddithin mengatakan tidak sahih. Kullu al-hubbul hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Akan tapi maknanya benar memang kalau orang sudah menjadikan dunia itu adalah harapan atau nomor satu, maka akan rusak semuanya. Akan sambung dengan ayat berikutnya. Lihat, jadi ayat yang ini ada sambung. Urusannya adalah urusan hati yang rusak. Ketamakan ya. Nah ini akan merusak cara kita mulai gaya hidup di rumah kita. Urusan duduk dengan siapapun harus pilih-pilih. Kemudian setelah itu sampai urusan pernikahan pun menjadi dipersulit oleh Allah karena dia sudah punya cara berpikir yang berbeda dan seterusnya dan seterusnya. Nah kemudian setelah itu akan ada musibah lebih gede. Ini. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi tsamanan qalila wa aymanihim tsamanan qalila. Nah, dari orang yang biasa dengan ketamakan tidak mencoba menata hatinya melihat dunia sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya jika tidak digunakan untuk akhirat, maka mempunyai dunia tidak bukan sesuatu yang salah asalkan dilihat dunia sebagai sarana untuk menuju akhirat. Sehingga mungkin ada orang berpikir, karena aku bahkan bekerja dan aku bahkan kaya, maka aku harus kaya. Akan tapi untuk apa kekayaanku? Allah. Ialah yang diangkat oleh Allah dengan hartanya. Jadi, hatinya itu yang perlu ditata urusannya dengan dunia. Sehingga tidak muncul ketamakan. Sebab kalau orang kaya karena Allah, dia tidak akan berdikkan usahanya dengan sesuatu yang Allah murka. Dia akan berpikir nih halal atau dia halal, bukan mengejar untung. Dan ketahuilah wahai orang-orang yang diberi oleh Allah kemudahan dalam urusan kerja, sebaik apapun tujuanmu, akan tetapi jika engkau tempuh dan kau cari dengan cara yang tidak baik, maka engkau tidak akan mendapatkan kebaikan. Semulia apapun cita-cita dan rencanamu, keinginan mulia untuk menyantuni yatim piatu, bangun masjid, pesantren, dan seterusnya. Tujuan mulia. Akan tapi jika kau tempuh, kau mencari itu semua dengan cara yang tidak baik, maka Allah tidak akan ridho. Misalnya apa? Harta yang kau berikan bukan harta yang halal. Kalau kita gambarkan yang sederhana, menggerakkan perampok untuk ngerampok untuk bangun masjid. Tujuannya bangun masjid adalah mulia. Akan tapi cara ngumpulkan duit dengan merampok, kemuliaan dari mana? Jadi itu. Jadi kelihat orang yang sepertinya berjalan berjuang di jalan Allah, akan tapi lihat hatinya yang belum ditata, sehingga bisa saja dia kelihatannya berjalan di jalan Allah tapi dia melenceng, bukan di jalan Allah, tapi jalannya setan. Berangkat dari kerusakan-kerusakan hati yang menjadikan orang tidak khiyat, tidak amanat, maka muncul lagi lebih jahat lagi berkembang. Berkembang apa? Kejahatan selanjutnya. Menjual agama Allah. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila. Ada perjanjian antara hamba dengan Tuhannya. Ada perjanjian antara kita dengan Allah. Untuk tidak mengakui Tuhan kecuali Allah. Untuk patuh dengan perintah Allah. Ini adalah perjanjian yang amat pribadi dan prinsip di alam ruh. Seorang hamba tidak akan bisa terlahir ke dunia ini kecuali ia sudah mengikat, mengadakan satu perjanjian untuk mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kita berislam, maka kita punya perjanjian kepada Allah untuk patuh kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perjanjian-perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah hati rusak tadi, biarpun dia sudah mengaku dirinya adalah seorang yang mengikat janji, berislam itu mengikat janji kepada Allah. Beriman ya, meyakini akan itu semua harus aku penuhi. Akan tapi lihat, karena rusaknya hati tersebut, bisa saja menjual semuanya adalah dengan materi, dengan dunia. Dan alangkah banyaknya orang yang menjual agama dengan dunia. Menjual agama dengan dunia jangan digambarkan hanya seseorang yang berkecimpung di dunia agama, para ustaz misalnya. Yang bekerja bukan karena Allah lagi, akan tapi dia mengumpulkan dengan ilmunya dan agamanya hanya untuk mengumpulkan dunianya. Sehingga barangkali kalau mengeluarkan fatwa, yang penting fatwa menguntungkanku. Dan dia tidak peduli tentang ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia menjadi pendusta di dalam dunia keustadan. Ulama su. Ini bentuk. Sehingga dia lebih mengutamakan apa? Mengutamakan keuntungan untuknya daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin yang dikatakan adalah qala Allah, qala Rasulullah. Dan ini sangat halus. Dan munculnya ustaz semacam itu pun sama kasusnya di saat kebanggaan baginya adalah dunia dan bukan akhirat lagi. Ia berlomba untuk membesarkan dunianya. Kemegahan dunianya. Kecintaan kepada dunianya. Cuman karena dia tidak bisa berdagang. Dia tidak bisa jualan. Maka dia menggunakan agamanya ini bagaimana aku tukar dengan dunia. Dan semoga Allah menjaga ustaz Idshad kita semuanya. Menjaga guru-guru kita semua. Dan menjaga kita semuanya. Dan ini justru yang sangat mengerikan ulama. So, yang paling ditakutkan Nabi SAW lebih takut Nabi daripada kepada Dajjal. Kalau Dajjal itu mengerikan dan mengerikan dan mengerikan akan tapi Nabi menyebutkan bahwasanya aku lebih takut melebihi daripada takutku kepada Dajjal atas umatku. Adalah munculnya ulama su. Ulama yang tidak menjalankan ilmunya. Ulama yang menjual agama. Ini satu. Ulama menjual agama. Kembali permasalahannya karena urusan dunianya. Mengutamakan dunia. Di kalangan kuli atau orang-orang yang diuji oleh Allah di dunia dengan kesusahan pun bisa menjual agamanya. Gara-gara tokonya mulai ramai, asarnya hilang. Kalau sudah musim panen di bulan Ramadan, enggak ada yang puasa. Innalillah. Kami terharu. Semoga orang yang di kiri kanan ini akan melakukan salat Jumat semua dari bapak-bapak. Semoga yang ada di kiri kanan masjid pesantren ini akan semakin dekat kepada Allah. Dan barangkali ada yang mendengar suara ini dari orang yang di kiri kanan pesantren ini yang berada di sawah dan sebagainya. Tolong diamini, semoga Anda dimudahkan urusan rezeki Anda dan Anda semakin dekat kepada Allah. Dan tidak akan meninggalkan kewajiban-kewajiban. Karena pada hari kemarin kita lewat di sini ada beberapa orang dari hamba Allah. Orang lagi sholat Jumat, dianya sibuk hanya urusan-urusan yang barangkali kalau dinilai hanya berapa ribu rupiah saja. Maka dia itu perlu didoakan. Semoga Allah memberikan kemudahan urusan rezekinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka ahli sholat. Apa yang dicari? Permasalahannya adalah itu tadi. Kerinduan kepada akhirat sudah hilang. Jadi dia menjual agamanya, menjual akhiratnya untuk dunia. Yang di pasar, demi Allah harganya begini, demi Allah. Padahal bohong dia, menjual Allah untuk sebuah dagangan, dan seterusnya. Jadi modelnya bermacam-macam. Baik, Allah mahal, agama itu mahal, jangan main-main. Agama itu mahal, kalau orang memang orang terlihat kelihatannya tidak butuh kepada agama. Akan tapi ketahuilah. Siapapun orang yang anti agama pun butuh kepada agama. Karena agama itu mahal. Hanya setelah dia butuh, manfaat atau tidak untuk dirinya. Mau jadi bupati, wali kota aja harus dekat ulama biar dianggap oleh orang. Tidak percaya tidak? Hah? Karena agama mahal. Agama mahal, lihat. Kalau ingin jadi apa itu dekat sama kiai, hadiri majelis taklim. Sebelumnya, tidak tahu ada di mana itu orang. Karena agama itu mahal. Maka jangan dijual dengan urusan-urusan yang ringan. Memang mereka mau tidak mau harus mengakui urusan agamanya. Agama itu mahal. Dan mahal, maka jangan kau jual dengan sesuatu yang ringan. Kalau perlu dunia kita jadikan agama. Dunia kita jadikan agama. Maksudnya apa? Seperti disabdakan Nabi, ada orang bekerja urusan dunia akan tapi nilainya akhirat semuanya. Satu amal ala suratid dunia, amal perbuatan kelihatannya dunia akan tapi nilainya akhirat Allah. Kelihatannya orang ini bekerja akan tapi dipikirkan adalah kemuliaan agama Allah Subhanahu wa taala. Kami ingat guru kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Semoga memang muncul wali-wali seperti yang beliau sebutkan. Baik anakku, yang namanya waliullah tidak harus orang berjubah dan berimamah. Bisa saja dia adalah seorang yang kacamatanya tebal di laboratorium untuk berpikir pengembangan atom atau apa yang dipikirkan adalah untuk membela Islam dan agama Allah. Mungkin sholatnya hanya 5 waktu saja. Mungkin sholat-sholatnya tidak banyak, akan tetapi yang dipikirkan adalah agama Allah, agama Allah. Bisa saja dia waliullah, biarpun dia pakai dasi barangkali. Tapi di dalam perjalanannya itu, ia yang diingat adalah agama Allah. Allah, Allah, Allah. Jangan dianggap ia duduk seperti itu adalah tidak ada artinya. Dia mikir, gimana masjid itu? Dia di sebuah, mungkin duduk di kursi kepemimpinan yang mungkin sebagai bupati, wali kota, atau presiden, atau mungkin seorang pengusaha. Dia duduk di meja kerjanya itu, tapi yang dipikir, agama, yatim piatu sana, pesantren, dakwah, agama. Lihat, duduknya, tafakurnya, ini adalah khairan min ibadatis sanati, lebih bagus daripada ibadah setahun. Kenapa yang dipikirkan adalah agama Allah. Dan itu yang menyelamatkan dunia agar tidak menjual agama untuk dunia. Akan lebih justru dia itu ingin menjual dunia untuk beli agama. Ingin menjual, saya akan berikan duniaku ini agar aku dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Jual duniamu untuk agama, jangan jual agamamu untuk dunia. Ini disebutkan nih, mulai ini kejahatan manusia adalah sudah mulai menjual agama. Pertama khianat kepada sesama manusia, sekarang mulai menjual agama. Benar ngomongnya, berfatwa yang benar, akan tapi fatwa untuk kepentingannya sendiri. Fatwa untuk mengayakan dirinya sendiri. Lihat. Ini aja. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirati. Mereka tidak punya bagian nanti di akhirat. Ustaz. Yang hanya berpikir untuk kepentingan dirinya. Sampai mohon maaf kadang-kadang. Ini kami himbau kepada para ustaz untuk menjaga umat. Kadang ustaz itu begini prinsipnya. Tolonglah dukung calon itu. Nanti kalau dia jadi insya Allah bakal bangunin pondok kita tuh. Yang dipikir pondoknya bukan umat. Nanti kalau dia jadi presiden, insya Allah menterinya adalah dari, sudah jelas-jelas calon presidennya enggak benar. Hanya calon wakilnya saja mungkin ada sedikit-sedikit dekat lah. Ada sedikit dekat. Kalau dia jadi, insya Allah nanti wakilnya Pak itu, nanti kita dapat bagian ini. Pondok kita bakal gede nanti. Akan bikin universitas Islam di dunia dan di akhirat. Apa itu ini? Sehingga yang dipikirkan kita adalah kelompok kita. Bukan umat. Pondokku. Universitasku. Sekolahku. Aku. Dan orang yang sering ngomong aku adalah kayak iblis. Ana khairun minhu. Aku. Hati-hati dengan hal yang demikian ini. Maka mereka tidak mendapatkan apa-apa di akhirat orang yang menjual agama. Menjual agama untuk dunia. Bukan saja tidak mendapatkan bagian di akhirat. Wala yukallimuhumullah. Allah tidak mengajak bicara. Ini satu gambaran tentang siksa yang amat pedih, mengerikan. Itu adalah justru di saat tidak diajak bicara oleh Allah. Barangkali gimana menggambarkannya? Seorang istri yang sangat dicintai oleh suaminya. Dan konon suaminya juga mencintainya. Tiba-tiba suatu ketika sang istri tidak diajak bicara oleh sang suami. Diam, tidak ngomong. Lihat. Sakit atau tidak? Sakit. Saya mungkin ngomong, abang, daripada diam mending saya dipukul. Tapi jelas urusannya, lihat. Berarti diam lebih sakit daripada dipukul. Memang begitu kenyataannya. Jadi didiamkan. Pukul. Tapi jangan didiamin saya, mungkin nangis. Pukul, kalau pukul silakan pukul. Tapi jangan didiamin. Ini urusan dengan manusia gambaran. Wala yukallimuhullah. Allah tidak akan berbicara kepadanya. Maksudnya dimurkai oleh Allah. Murka. Dan tidak nyaman dengan manusia saja. Kalau sudah orang yang kita hormati, orang yang kita cintai, tidak mau melihat kita, tidak mau bicara dengan kita, habis itu. Siksa yang luar biasa. Wala yanzur ilaihim, tidak akan melihat Allah kepada mereka dengan pandangan kasih dan sayang. Enggak ada pertolongan nanti di akhirat, ngeri ngeri ngeri. Yaumul kiamat, di hari kiamat, wala yuzakkim, dan tidak akan Allah bersihkan, terus disiksa nanti, tidak akan dibersihkan oleh Allah. Sebagian mengatakan wa layuzakkihim bid dunya, maksudnya di dunia itu susah ditolong untuk tobat. Jadi kalau sudah orang jual agama itu susah tobatnya. Ada orang kepleset mungkin karena pergaulan mabuk, karena mungkin satu hal dia melakukan dosa. Tapi kalau sudah menjual agama, ustaz jual agama, orang jual agama, susah untuk tobat. Wali zakim, dan Allah tidak akan bersihkan dunia. Dan dijelaskan lagi di akhirat pun demikian, tidak akan. Artinya hukumannya panjang, hukumannya mengerikan. Walahum adzabun alim, dan mereka akan dapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayat apa? Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi. Nah, ini lanjutannya. Kejahatan itu berkembang. Yang pertama apa? Ayat Al-Qur'an dibaca benar, diberi makna benar, tapi untuk kepentingan hawa nafsunya. Berdalil Al-Quran masih benar, tapi khianat dia. Mencari dunia dengan Al-Quran, mencari dunia dengan agama. Tapi nanti ada kejahatan lebih parah lagi, apa? Wa inna minhum, ada sebagian dari mereka orang ahli kitab. Ahli kitab. Dan nanti juga ada dari kaum muslimin. La farikun, ada sekelompok. Yalwuna alsinatahum bil kitabi. Lidahnya itu sudah biasa dengan menyebutkan qala Allah, qala Rasulullah. Akan tapi apa? Bukan dari Allah, dibirang dari Allah. Litahsabuhu minal kitabi, agar kalian itu menduga kalau ini dari Allah. Al-Qur'an qala, Allah berfirman dalam kitab Taurat begini begini, tapi tidak pernah ada itu. Berdusta atas nama Allah, atas nama nabinya. Baik. Wa ma huwa minal kitabi, dan itu bukan dari Al-Qur'an, bukan dari kitab Taurat dan Injil kalau zaman sekarang. Itu bukan dari Al-Qur'an. Cuman dia selalu mengatakan ini hukum Allah. Wa yaquluna huwa min indillahi, dan iya, wa yaquluna, mereka berkata, itu yang merusak. Mengucapkan kalimat dari Allah, mereka katakan ini kitab Allah, tapi ternyata ini bukan dari Allah. Wa yaquluna huwa min indillah, dan ia katakan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huwa min indillah, dan itu bukanlah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna, dan dia berucap, mereka berkata, Allahi al-kadhiban, dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ya'lamun, dan mereka itu sadar. Nah, ini syarahnya panjang, ini masalah ini enggak apa-apa kita hadirkan, ini penting sekali tentang sebagian kaum muslimin saat itu begitu mudah mengkafirkan orang. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Baik, ini sinintas. InsyaAllah pada pertemuan yang lalu akan kita jabarkan lebar-lebar masalah ini. Bahwa kalau ada orang zaman sekarang ini, pemerintah yang tidak menjalankan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum-hukum yang bukan hukum Nabi, bukan hukum agama digunakan, bagaimana hukumnya mereka itu? Apakah mereka langsung kita hukumi kafir? Ada sebagian orang, sekelompok orang yang memang kebiasaannya mudah mengkafirkan seseorang, sehingga mengatakan pemerintah kita ini adalah kafir hanya gara-gara sang presiden atau pak bupati wali kota tidak menjalankan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, hati-hati di dalam hal ini. Menghukumi kafir adalah berat. Tidak bisa semacam itu. Kalau kita hukumi fasik, iya. Bisa. Kita hukumi sebagai seorang yang dolim adalah iya. Tapi yang kita kalau menghukumi kafir, tidak. Dan ternyata kalau kita kembali kepada sebab-sebab nuzulnya ayat Al-Qur'an itu, wa man lam yakum mimma anzalallahu fa ulaika humul kafirun, ada kesinambungan dengan ayat yang barusan kita sebut. Yang kafir dari pemerintah yang tidak menjalankan syariat Nabi Muhammad adalah pemerintah yang membuat undang-undang yang bukan dari Al-Qur'an dan bukan dari syariat Nabi Muhammad, akan tapi undang-undang itu dikatakan ini dari Allah. Ini yang kafir. Atau mengatakan ini lebih bagus daripada Islam. Musibah. Ini gerakan akhir-akhir ini. Orang yang mengusulkan undang-undang aneh-aneh. Seolah-olah undang-undangnya lebih dari Al-Quran. Ini mengarah kepada kekafiran. Tidak tahu rencana undang-undang apa saja itu. Apakah rencana untuk... macam-macam ada rencana undang-undang yang saat ini dimunculkan. Keanehan-keanehan. Seolah-olah Islam itu tidak punya undang-undang. Sehingga tidak mengambil dari Islam. Apakah rencana undang-undang kesetaraan gender apa segala macam. Walhasil itu aneh. Seolah-olah di dalam Islam itu tidak ada itu semuanya. Dan dikatakan ini adalah dari Islam. Kalau dari Islam ambil dikatakan ulama. Ini Rasulullah. Allah. Sudah sangat jelas. Maka kekafiran yang disebutkan wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun bukan diterapkan kepada presiden kita. Bukan diterapkan kepada pemimpin-pemimpin bupati kita, wali kota kita. Kecuali memang presiden mengatakan hukum negara ini lebih bagus dari Al-Qur'an baru kafir. Jadi yang dikatakan kafir wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun adalah dua kriteria. Satu, membuat undang-undang lalu dikatakan ini adalah hukum Allah. Ini dari Allah. Yang kedua mengatakan, ada tiga. Yang kedua mengatakan, hukum ini adalah lebih bagus daripada hukum Islam. Yang ketiga, samain dengan hukum Islam. Itu juga kafir tiga-tiganya. Tapi kalau ada orang menjadi seorang pemimpin lalu menerapkan hukum di luar Islam, maka ini adalah satu kesalahan besar. Tapi tidak bisa kita katakan kafir, sebab kafir adalah ada hubungannya dengan keyakinan. Maka kita katakan mereka adalah fasik. Zalim bisa. Akan tapi jangan mudah mengatakan kafir. Mengatakan kafir tidak gampang. Jadi, nah ini ciri ini. Kalau orang yang dikatakan kafir ini. Yulwuna bil asnati. Mereka mengucapkan dengan lidahnya. Membiasakan dengan lidahnya. Ngomong dari Allah, dari Allah, dari Allah. Bahwa huwa min indillah. Dan itu bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berkata dusta bukan dari Allah. Ini yang disambungkan dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Yang menjalankan hukum yang bukan dari Allah, maka dia adalah kafir. Kapan? Di saat ia meyakini hukum yang dibuatnya itu adalah lebih bagus dari hukum Allah, atau yang dibuatnya itu adalah hukum dari Allah padahal bukan dari Allah, atau hukum yang dibuatnya sama sehebat hukumnya Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kafir. Selain itu adalah jangan serta-merta buru-buru kita mengatakan kafir. Maka Islam itu ada aturan di dalam mengkafirkan seseorang. Tapi yang kita yang kafir harus kita katakan kafir. Dan jangan ragu lagi. Maka kalau di bumi ini masih ada yang mengatakan bahasanya hukum di mana negeri kafir lebih bagus daripada hukum Islam. Itu kafir. Dan kita sering menemukan diskusi-diskusi yang enggak mengarah itu sebetulnya. Pembicaraan tentang macam-macam tentang diskusi Islam mengarah. Apa yang dicari itu semuanya? Mungkin beberapa hari yang lalu kita menyamati sebuah diskusi tentang yaitu kesetaraan gender itu. Kami bingung yang dicari orang yang menyuruh kesetaraan gender itu apa? Kita perlu tanyakan apa yang kau inginkan? Memuliakan wanita? Atau membuat satu isu yang aneh? Karena memang media kita itu media yang memang saat ini memang senang yang aneh-aneh? Atau apa yang diinginkan dari itu semuanya? Jadi apa yang kau inginkan? Mengangkat wanita. Baik, mengangkat wanita itu dengan apa? Apakah dengan menelanjangi wanita mengangkat wanita? Apakah mengeluarkan wanita dari rumah itu juga mengangkat wanita? Sebab sebagian wanita pun ada yang tidak senang keluar rumah dan di rumah mulia, senang keluar dari rumah. Di rumah merasa lebih mulia. Ada kemuliaan wanita itu seperti apa? Apa yang diinginkan oleh mereka itu? Kemuliaan wanita sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, dijelaskan para ulama. Dan awas, jangan sampai ada orang akhir zaman mengatakan bahasanya, pemikiranku lebih hebat dari orang dahulu. Ini yang harus diyakinkan. Tidak. Orang dahulu, apalagi sampai tuduhan ini yang sering. Penafsiran ayat Al-Quran dan penafsiran kepada hadis Nabi, orang-orang terdahulu ini ada bias laki-laki. Ini kan suudzon kepada ulama. Jadi dikit-dikit tafsir laki-laki, tafsir laki-laki. Tidak, kalau Anda tidak paham, jangan katakan. Saya bacakan tafsir perempuan juga ada. Maksudnya menyanjung perempuan, memuliakan perempuan, dan mengagungkan perempuan adalah juga ada pada tafsirnya orang dahulu. Maka pandanglah kemuliaan itu adalah dengan pandangan yang Allah ajarkan kepada kita. Ini harus pahami makna-makna semacam ini. Ini adalah jangan sampai kita merubah. Sampai ada satu ada dan ini ada sebuah pernyataan dari orang yang mengatakan dirinya adalah seorang muslimah, barangkali muslimah sesungguhnya atau tidak. Berani mengatakan lah ini termasuk bentuk kekafiran kalau dia mengatakan sesungguhnya dan mengatakan benar ada. Mengatakan bahasanya apa? Lesbi itu diperkenankan dalam Islam. Dalam Islam itu ada. Yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu. Homo bolehlah menikah antara laki dengan laki. Islam tidak melarang yang demikian itu. Maka inilah bentuk mengatakan ini dari Al-Quran, dari Islam, padahal bukan dari Allah. Kalau diyakini, maka ini kekafiran yang sesungguhnya. Kenapa? Tidak ada disebutkan dalam Al-Quran, malah dilarang di dalam Al-Quran. Hadis Nabi dilarang, ulama menjelaskan itu semua. Lalu ada orang berkata bahasanya, ya itu kan haknya manusia, dia kan perlu diberi hak. Islam kan memberi hak. Islam beri hak, hak Islam itu dijelaskan, haknya manusia dijelaskan oleh Islam. Jadi bukan haknya manusia yang harus dipenuhi itu sesuai dengan akalmu, sesuai dengan hawa nafsumu. Tidak, hawa nafsumu harus patuh kepada Al-Quran, hadis, perkataan ulama, penjelasan ulama. Nah ini ada orang akhir zaman, subhanallah, sekelompok orang yang aneh-aneh. Beberapa waktu yang lalu ada orang mengatakan, zaman dahulu memang belum ada muhaddis-muhaddis, zaman sekarang kan sudah ada. Yang ngomong itu apakah muhaddis yang sekolahnya saja enggak jelas, mondok juga enggak. Jadi seorang muhaddis maksudnya pengen dikatakan saya itu muhaddis. Masih hidup sekarang orang itu, semoga Allah memberikan hidayah. Mengatakan bahasa itu, zaman dulu sih biasa karena belum ada muhaddis, tapi zaman sekarang kan banyak muhaddis. Muhaddis, muhaddis perempuan maksudnya. Zaman dulu kan belum ada muhaddis perempuan, sekarang banyak muhaddis perempuan. Haji, muhaddisnya kayak ini, kayak itu. Tidak menggunjing, tidak sebutkan orangnya. Muhaddisnya begitu, Allah alam baca hadis bisa atau tidak, dan sanadnya dari mana. Sehingga maksudnya apa? Dengar aku, aku ini lebih benar omonganku daripada ulama terdahulu. Dan seolah-olah menyalahkan ulama terdahulu. Macam-macam ini yang harus kita hadirkan dalam pembahasan. InsyaAllah ke depan harus ada silsilah ya. Kemuliaan wanita di dalam Islam. Termasuk menolak tuduhan-tuduhan. Kita sudah pernah membuat silsilah dahulu. Ada silsilah tahu di mana itu. Ada silsilah MT dan sudah dalam bentuk kaset waktu itu. Ada silsilah kemuliaan wanita. Mulai ditinjau dari masalah waris, talak. Kemudian macam-macam hak wanita yang harus dipenuhi dan yang ada di dalam Islam kita sampai tidak butuh. Kita tidak butuh lagi dengan undang-undang di luar Islam. Ini saja insyaallah yang bisa kami hadirkan. Jadi yang disebut orang kafir yang menjalankan hukum selain hukum Allah, yang disebut kafir adalah tiga orang. Yang pertama membuat satu hukum sendiri lalu mereka berkata ini dari Allah. Itu orang Yahudi dulu memalsukan. Jadi Taurat yang dirubah, setelah dirubah disodorkan ini dari Allah. Ini Taurat yang benar padahal palsu. Makanya orang Yahudi dan Nasrani menurut orang Islam adalah kafir. Karena apa? Mereka merubah ayat Injil, mereka merubah Injil dan Taurat lalu dikatakan ini asli dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kafir. Dan Al-Qur'an yang menjelaskan kafir mereka. Akan tapi jika ada orang, yang kedua yang kafir adalah orang menjalankan hukum selain hukum Allah. Mereka berkata, ini lebih bagus daripada hukum Allah. Yang ketiga yang kafir adalah membuat satu undang-undang dari akalnya sendiri. Lalu berkata, ini sama juga dengan hukum Allah. Maka jika ada orang menjalankan satu hukum-hukum yang bukan hukum Islam, maka dia tidak disebut kafir kecuali dengan tiga hal tersebut. Mungkin dia menjalankan karena sistem negaranya semacam itu. Tidak bisa kita sebut kafir. Akan tapi kita sebut fasik. Mungkin dolim fasik. Mungkin semua lakukan dosa. Mungkin. Akan tapi untuk mengatakan kafir ini adalah harus ada kriteria yang jelas. Hati-hati. Mau jadi orang fasik? Orang fasik melakukan dosa gede masuk neraka nanti. Mau jadi orang dolim? Mau jadi wali kota? Berubah ya. Mau jadi presiden? Karena harus menjalankan hukum yang bukan hukum Allah. Tapi jangan dikatakan kafir ya. Awas, jangan mengatakan kafir, tidak gampang itu. Jadi ketahuilah di situ ada beban yang amat berat di situ. Menjalankan satu undang-undang hukum yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga ada perubahan menuju kemuliaan, kebaikan di negeri kita, bangsa kita, masyarakat kita, sehingga akan mudah kita untuk menciptakan keindahan. Dan Islam adanya akan indah. Lihat, akan tapi sebagian orang yang sengaja provokasi dan dusta. Kalau melihat kepicikan Islam itu adalah justru dari negara yang katanya negara Islam. Mereka mencontoh di beberapa negara yang di Arab sana. Itu kan negara menerapkan syariat Islam. Tapi lihat, kebejatan juga ada di sana. Orang selalu salah di dalam membedakan antara undang-undang Islam dan manusianya. Hukum Islam dan manusianya. Hukum Islam bagus. Cuman yang menjadi masalah biasanya adalah manusianya menerapkan atau tidak. Mohon maaf kalau ada terjadi di negeri Islam sana. Hukumnya katanya Islam terjadi pemerkosaan. Apakah Islam mengajarkan pemerkosaan? Ya tidak, itu manusianya tidak menjalankannya. Cuman dasar manusia itu picik, hatinya kedengki. Biarpun dari kaum muslimin, khususnya dari kelompok-kelompok yang katanya lebih maju, pengen bebas, kita harus jalan menggunakan akal, liberal dan sebagainya, lihat. Itu mudah menuduh kaum muslimin, lihat. Adalah dengan tuduhan yang salah. Mereka mengatakan bahasanya, tuh lihat contohnya negara Islam kayak begitu. Padahal kejahatan-kejahatan itu tidak pernah dilakukan. Tidak pernah diajarkan oleh Islam. Dilakukan oleh kaum muslimin, tapi tidak diperintahkan oleh Islam. Dan kadang dengan dialog-dialog yang kadang-kadang membuat orang yang biasanya anak-anak muda yang sering sok bicara pakai akal-akal itu, kadang mudah kebawa kepada hal-hal yang demikian itu. Ya, misalnya begini, kalau A sama dengan B, B sama dengan C, C sama dengan A. Betul ya? A sama dengan B, B sama dengan C, berarti C sama dengan A. Indonesia masyarakatnya mayoritas sama dengan kaum muslimin. C. Indonesia masyarakatnya banyak yang korupsi atau zina. Jadi kaum muslimin sama dengan ya, nah, kan lu kurang ajar ini misalnya. Sama zina. Nah, ini ada model-model dialog begitu untuk mengelabui orang. Nah, jadi ini adalah Islam tidak mengajarkan itu semuanya. Islam mengajarkan kemuliaan, Islam mengajarkan keindahan. Kalau ada terjadi ketidakbaikan di dalam kaum muslimin, itu bukan Islam yang mengajarkannya. Ada penindasan kepada kaum wanita. Islam marah dihukum laki-laki itu kalau mestinya begitu. Ditakzir. Dan dilindungi wanita di dalam Islam. Dan itu kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam Islam. Jangan dirubah hukum Allah. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah menjaga kita semua, melindungi kita semua, dan menjaga ulama-ulama kita sehingga tidak menjual agamanya untuk dunianya. Dan semoga kita semua termasuk orang yang mengutamakan akhirat daripada dunia. Semoga Allah menjadikan dunia kita yang diberikan Allah pada kita adalah untuk akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Langsung saja kepada para jemaah yang bertanya, kami persilahkan, yaitu satu penanya dari kaum muslimin dan satu penanya dari kaum muslimat. Dengan satu orang satu pertanyaan, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hamba Allah dari Cirebon. Buya Yahya, kami hormati. Mohon maaf sebelumnya. Ada yang bertanya kepada kami, bagaimana kalau seandainya ada seseorang yang mempunyai anak di luar pernikahan. Kemudian bayinya itu bayi perempuan, Bu. Terus beberapa bulan setelah itu orang tuanya menikah. Beberapa bulan setelah bayi itu lahir, orang tuanya menikah. Nah, yang ingin kami tanyakan, apakah nasab bayi perempuan tersebut nyambung kepada bapaknya? Dan apakah benar bahwa yang beredar di masyarakat bahwa jika kelak bayi perempuan tersebut lahir menikah, itu tidak boleh menggunakan nama bin atau binti bapaknya? Mohon penjelasannya, Bu, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan, sekarang kan ada calon bupati dan mau ada calon caleg katanya. Nah, ini kan di pengajian itu suka ada yang ngasih baju untuk seragam dari calon bupati atau dari calon caleg. Bagaimana kalau kita ini dipakai atau dijahit, dipakai untuk pengajian, Bu, ya? Hukumnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada guru kita semua, Bu Yahya, untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ini pertanyaan ini sudah sering terulang-ulang, kan, tapi tidak ada salahnya kalau kita jawab dan sudah ada tertulis dalam bentuk jawaban yang jelas. Jadi kalau kita menemukan ada seorang wanita yang hamil di luar nikah, itu yang pertama kali yang harus kita bicarakan adalah bagaimana menolong dia. Kalau masalah berbicara tentang anak nasab itu gampang, kadang kita lalai. Sehingga ada orang hamil di luar nikah sampai diketahui oleh orang satu kampung. Itu yang dungu ustadz yang ada di kiri kanannya. Tolong diperhatikan mana ini. Apa kerjanya ustadz? Karena menutup aib pendidikan dari Nabi SAW. Diajari dia akan dia punya rasa malu. Karena dibahas ini anak di luar nikah, anak di luar nikah. Kenapa dia sampaikan semacam itu? Bagaimana dididik dia punya rasa malu? Kenapa kita sebutkan ustadz di kiri kanannya? Kadang-kadang ustadz sendiri yang ngomong, itu nanti nasabnya gak nyambung loh ya. Di depan umum kadang-kadang ngomong. Benar kalimatnya ustadz itu, akan tapi tidak semestinya diucapkan seperti itu. Karena orang akan berkata, kenapa zina? Oh, yang gak tahu jadi tahu. Lihat, ambil orang itu. Jadi pertama kali yang harus kita lakukan adalah mendidik dia agar punya rasa malu, sebab zina kalau dia menjadi tidak malu, maka zina na'udzubillah. Dan ketahuilah Allah bisa mengampuni asalkan orang itu malu dan dia takut kepada Allah. Cuman ada wanita-wanita yang hina. Sudah tahu begitu, bukan saja hina, karena bodoh. Misalnya ada dizinai oleh seseorang, itu malah mengejar, kau yang berbuat, kau yang bertanggung jawab. Bapaknya pun juga bodoh. Sehingga semua orang tahu, sudah begitu laki-lakinya berkata, ente juga mau, kamu juga mau. Ngapain yang mau? Resiko tanggung sendiri. Sama-sama seneng kok. Lihat, bodoh lagi itu. Kapok tuh perempuan yang mudah begitu. Harus ada guru. Yang terpleset dalam zina, tutup takutlah kepada Allah. Yang menemukan pun wajib menutup agar dia itu aman, tidak merasa dipandang picik oleh masyarakatnya, sehingga kejiwaannya tidak goncang, tidak rusak, maka mudah untuk bertobat kepada Allah. Tapi kalau sudah satu masyarakat tahu semua ini adalah pernah zina, anaknya anak zina, lihat, sang ibu pun rusak psikologinya, sang anak pun di masa depannya pun berpikir bahasanya, ibuku juga pezina. Allah, ini yang lebih penting untuk kita hadirkan, bukan jawaban. Kalau jawaban ini masalah sederhana, jawaban fikih sederhana, tapi akhlak terbiah pendidikan ini lebih penting daripada jawaban fikih. Maka kalau anda menemukan orang yang kepleset dalam zina, mungkin ada seseorang karena kebodohannya curhat kepada anda tentang perzinaan, maka wajib bagi anda untuk mengajarinya menutup aib tersebut. Neng, janji tidak cerita ke siapapun. Sebab kau cerita kepada siapapun, Allah tidak akan ampuni. Cuma sering kami sebutkan kadang wanita dungu dan bodoh tolol itu. Makanya kita begitu kan biar di sini, biar kita mengajari orang tidak bodoh tolol. Sudah menikah bahagia, ini kasus di Cirebon. Sudah menikah bahagia 4 bulan atau 3 bulan, tiba-tiba sang wanita itu tiba-tiba ngadu kepada suaminya. Nangis sambil memeluk suaminya. Abang, sungguh aku ini merasa berdosa kepada abang. Loh, kenapa? Aku tidak pantas dengan abang. Loh, kenapa? Kamu kan baik. Tapi abang nerima saya. Ya nerima kamu istriku kok. Baik, mesra, indah. Saring ada canda, tawa kecil. Setiap saat ada keindahan. Akhirnya sang wanita itu ngomong, tapi abang bisa nerima saya kan? Ya kamu istri saya, gimana tidak saya terima? Sambil nangis tuh, maksudnya pengen rayu, tapi bodoh dia. Bukan bodoh saja, goblok. Bukan goblok, tolol tuh perempuan. Akhirnya apa? Akhirnya sang suami itu, kenapa? Kamu saya terima, abang benar saya mau terus terang, tapi abang mau nerima saya kan? Ya terima dong kamu istriku. Kamu baik, khidmahmu baik, kepadaku baik. Sambil nangis, ngerayu bodohnya orang tolol tadi. Sambil meluk abang. Aku merasa berdosa, khianat dengan abang. Khianat apa? Saya tidak pantas dengan abang. Pantas, kenapa tidak pantas kamu anak solehah gini? Dulu bang, dulu. Waktu di SMA, sambil nangis dia. Aku pernah melakukan zina. Kaget sang suami menduga istrinya solehah itu ternyata pernah melakukan zina. Dan dipeluk itu istri nangis, habis-habis setengah jam nangis. Dan setelah itu dilepas, kemudian sang suami berkata, engkau aku cerai. Karena bodohnya sang istri. Tutup, suami pun tidak boleh tahu, manusia di Allah saja yang tahu, itu ilmu. Bodoh dia dicerai setelah itu, lihat ditinggalkan oleh suaminya. Memang banyak manusia-manusia bodoh. Kenapa? Enggak pernah ngaji. Ketemu ustaz pun karena ustaznya ya. Ya minta tanggung jawab sana dong. Kadang-kadang perzinaan seperti itu. Na'udzubillah. Menutup perzinaan. Nah, terjadi kehamilan. Apa yang dilakukan dalam kehamilan? Ketahuilah. Kehamilan itu tidak harus seseorang wanita yang hamil harus menikah dengan laki-laki itu. Kadang-kadang bapak itu yang bodoh lagi itu. Sehingga apa? Menemukan anaknya hamil luar nikah, langsung dicari siapa yang melakukannya. Kurang ajar, harus tanggung jawab. Tanggung jawab, ini kebodohan bapak. Ya laki-laki itu senyum, saya tunggu dia, pasti cari saya. Dulu saya lamar enggak boleh, saya hamili pasti nyari saya. Loh kan? Akhirnya apa? Dicari, no. Pura-pura enggak mau. Padahal apa? Kejarlah daku, kau kutangkap. Iya, enggak dapat. Wahai para bapak, mungkin nasihati kepada bapak yang terjerumus anaknya dalam zina. Dilihat laki-laki itu bakal bisa menghormati enggak? Benar enggak? Akhlaknya benar atau enggak? Kalau sudah berani menzinai anaknya, tidak mustahil dia zina kepada 10 wanita. Karena dia sudah tidak takut kepada Allah. Anaknya mungkin terjerumus kepleset karena dibohongi dan sebagainya. Namanya wanita dengan kelemahan fisiknya. Mungkin dirayu-rayu dan sebagainya. Tapi laki-laki yang sudah seperti itu, lihat, dia tidak mustahil melakukan dengan 10 wanita. Akankah anak perempuannya dinikahkan dengan laki-laki kayak begitu? Berpikir dong bapak yang sehat. Lalu bagaimana sudah ada kandungannya? Masalah kandungan mah gampang daripada punya bapak kayak dia. Bisa saja kita dengan cara bermacam, kita tutup atau kita asingkan ke tempat yang lain sampai lahir. Suaminya di mana? Suaminya terima meninggal ke bumi, tenggelam mata laut, makan ikan hiu, terus kita dikemas yang manis sampai orang tidak tahu. Ini tugasnya semuanya. Tapi dasar bapak bodoh, dan ini sering kita ketemukan. Ya laki-laki itu mah senang. Tak taunya baru dinikahkan, besok ada bapak lagi, kamu menghamili anakku. Lah, tiga yang dihamili dalam waktu yang bersamaan, ya. Maka orang tua harus kita didik cerdas, jangan bodoh. Dan ilmu ini harus dihadirkan. Dan mungkin Anda pun tidak jarang menemukan di mimbar itu. Ceramahnya kayak begini. Ini ceramahnya kok aneh, bodohkan orang ini. Itu bodohkan orang biar pinter begini nih. Ini kewajiban. Ada pun masalah hukumnya ini. Jadi apakah seorang wanita yang hamil harus menikah dengan laki-laki yang menghamilinya? Mungkin iya. Misalnya apa? Sama-sama kepleset. Anaknya mah baik cuman karena suatu hal. Karena keteledoran orang tua sehingga subhanallah terjadi, sama-sama baik. Tapi tetap ditutup, tidak boleh ceritakan kepada siapapun. Jangan sampai semua orang tahu, itu dulu, ini bayi ajaib, kenapa? 2 bulan langsung lahir. Masya Allah. Jadi jangan sampai ada masyarakat kita tahu. Adapun jika ternyata ada seorang wanita yang hamil di luar nikah, kemudian dinikahi oleh orang yang menghamilinya, ini adalah fikih pelik yang jarang dihadirkan. Dan mohon diperhatikan bahwa kalau yang ditanyakan tadi, setelah anak terlahir baru sang bapaknya, sang ibu menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, maka jelas itu nasabnya tidak nyambung. Dan itu lebih jelas dan lebih aman. Kenapa? Nasab tidak nyambung dan menikahnya pun adalah setelah kelahiran. Maka walinya sang anak perempuan siapa? Gampang, masalah wali nanti diatur. Ini harus dijelaskan masalah caranya. Yang menjadi masalah adalah jika sang laki-laki yang menghamilinya itu menikahi di saat sang wanita itu hamil, bagaimana hukumnya? Kalau memang ternyata adalah hamilnya belum hamil tua, atau masih baru-baru hamil kemudian dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Tapi ini belum tentu pilihan ya. Seandainya pilihannya kadang-kadang laki-laki perlu tendang jauh-jauh itu. Kalau seandainya pilihannya harus menikah karena laki-laki itu juga baik, hanya kepleset saja karena satu hal. Maka dinikahkan, maka dilihat. Jika sang suami sempat setelah menikah akad yang benar, sempat merawat kandungan istrinya itu lebih dari 6 bulan, 6 bulan atau lebih, maka nasab anaknya nyambung kepada dia. Jika baru 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan kok lahir, nasabnya enggak nyambung. Itu adalah dalam fikih. Kalau dari air maninya dia. Akan tapi yang menjadi masalah dan ini yang jarang dihadirkan. Jika ternyata yang menikahi adalah bukan orang yang menghamilinya. Mungkin ada orang yang suka rela untuk menutup sebuah aib. Dan ini sebuah kemuliaan jika orang siap, asalkan jangan ikut menghinakan wanita tersebut. Menutup aib. Akan tapi permasalahan, misalnya ada seorang wanita mulia, bahkan ini pernah terjadi kepada seorang keluarga soleh, rupanya wanitanya itu ada punya anak gadis, tiba-tiba suatu ketika didatangi oleh kaum laki-laki dan diperkosa. Sampai terjadi kehamilan. Akhirnya sang dia ini bingung bagaimana untuk menutup. Semoga Allah menjaga anak kita semua, amin. Akhirnya lapor kepada salah satu sahabatnya, rupanya sahabatnya langsung berkata, aku akan nikahi putrimu. Nikah besar-besaran. Nikah besar-besaran. Sehingga tidak ada yang tahu kalau dia adalah dengan diperkosa atau hamilnya bukan dari suami. Untuk menutup. Dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, anak itu ternyata meninggal waktu kecil dan selesai urusannya. Bagaimana jika meninggal saat dewasa? Ini ada penjelasan di sini. Jika seorang laki-laki menikahi wanita yang dalam keadaan hamil dan bukan dari air maninya, maka secara fikih yang sering kita dengar dalam fikih madhab Imam Syafi'i bahwa sama kasusnya. Asalkan seorang laki-laki tersebut sempat merawat perutnya sang istri lebih dari 6 bulan, maka nasabnya pun nyambung kepada sang suami. Cuman ini tolong dicermati, ini ada anehnya. Bagaimana bukan dari air mani? Misalnya, contoh seorang suami bukan dari air mani, yang bagaimana akan dinisbatkan nasab kepadanya? Sementara di dalam hukum li'an, ini tolong para asatid agar meninjau masalah hukum li'an. Dalam hukum li'an berbunyi bahwa seorang laki-laki yang yakin bahwa yang ada di perut istrinya itu adalah bukan dari air maninya, maka wajib bersumpah li'an. Sumpah menolak janin tersebut dengan 4 kali sumpah. Dan yang kelima adalah laknatullah alayya in kuntu minal kadzibin. Maksudnya menolak, ini bayi bukan dariku, ini bayi bukan dariku, ini bayi bukan dariku. Artinya semua laki-laki yang mempunyai istri dan yakin bukan setengah-setengah. Yakin misalnya 15 tahun istrinya ditinggal, tiba-tiba hamil. Yakin bukan dari air maninya. Maka wajib meli'an. Tapi kalau tidak yakin, haram meli'an. Misalnya, na'udzubillah, ada perempuan murah. Sesaat suaminya menggauli, sesaat sama laki-laki lain. Perempuan hina. Maka hamil. Maka suami tidak bisa meli'annya. Kenapa? Mungkin yang jadi adalah air maninya. Baik, sekarang yakin. Semua laki-laki yang yakin, seyakin-yakinnya. Mungkin karena tidak pernah bertemu dengan istri yang bertahun-tahun, tiba-tiba kok berita hamil. Maka tidak boleh diam. Kalau dia diam saja, tidak sumpah li'an, maka ketahuilah bayinya, nasabnya akan nyambung kepada sang suami. Sang bapak. Tapi wajib dili'an. Demi Allah, apa yang di perut istriku, dia ngomong itu, bukan dariku. Yang perut istriku, bukan dariku. Yang perut istriku, sampai 4 kali. Dan laknat terkutuk aku jika aku berdusta. Laknatullah alaihi in kuntum, namanya li'an karena ada laknatullah itu. Baik, seperti itu. Nah, kalau dia tidak bersumpah li'an, haram hukumnya. Haramnya gede karena ada sangkut pautnya dengan masalah kemahraman, masalah nasab. Dia bukan nasab, masalah waris. Sebab dia tidak mewarisi anak tersebut. Nah, ini hukum li'an. Sekarang ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sudah hamil. Kalau dalam fikih Syafi'i langsung begitu saja sederhananya, dalam fikih yang bukan fikih Imam Syafi'i, bukan fikih yang dihadirkan oleh para ustaz, begitu sederhananya dengan berkata bahwa jika ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang sudah hamil bukan dari air maninya, maka asalkan dia sudah merawat 6 bulan perutnya 6 bulan, maka dia nasabnya nyambung. Begitu enak fatwa itu. Coba tanyakan kepada laki-laki itu, Pak, di perutmu itu dari air manimu bukan? Jawabnya apa? Bukan. Apakah lupa kaidah li'an? Bukan dari air mani, bagaimana aku katakan nisbat kepadamu? Selagi bukan dari air mani, harus kita seolah-olah. Maka yang di madhab Imam Syafi'i mengatakan sah nyambung itu berbicara tentang nasab murni normal. Akan tapi di saat terjadi kasus kayak begini, harus digabungkan dua pemahaman tentang li'an dan pemahaman tentang masalah wanita hamil. Nasab. Masalah nasab. Maka dalam hal ini sangat tepat jika kalau kita ingin memberikan solusi wanita yang hamil luar nikah, maka dinikahi oleh seorang laki-laki ikut madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala, nikahi tapi jangan digauli. Nikahi agar tertutup, sehingga dia dalam keadaan hamil punya suami, tapi jangan di, kemudian nasabnya tidak sambung. Dan urusan nasab nanti pribadi. Orang-orang dekat yang dikasih tahu, mungkin kita ceritakan nasabnya dengan seperti apa nanti. Kayak tadi, bapakmu adalah di sana sudah. Sekarang di mana bapakmu sudah hilang, meninggal dan seterusnya. Lihat, mazhab Imam Malik tidak boleh digauli. Kalau mazhab Imam Syafi'i boleh digauli dan setelah itu nasabnya nyambung. Tapi itu iskal berat. Ini satu permasalahan yang berat di dalam pemahaman fikih itu. Maka ikut mazhab Imam Abu Malik rahimahullah taala, maka menikah dengan wanita yang sudah hamil di luar nikah dan sah di dalam jumhur ulama. Jadi menikahi wanita hamil jumhur ulama sah. Mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah mirip dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik tidak boleh digauli. Imam Ahmad bin Hanbal tidak boleh menikahkan wanita yang hamil biarpun dalam keadaan zina. Dari zina. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal jika ada wanita hamil luar nikah, tidak usah dinikahkan. Itu boleh diambil pendapat itu. Tapi ketahuilah, wanita itu pun harus ditolong. Ini pembahasan yang pelik, makanya kadang kalau menjawab ini agak panjang. Sebab kita sering mendengar di stasiun radio dan sebagainya, atau televisi mungkin sepintas, begitu sederhananya orang, sehingga mungkin orang berbondong-bondong pada zina. Wah ini, yang penting zina, nanti kan tetap nasabnya nyambung kan? Nggak susah kan? Zina dulu yuk. Dan itu. Na'udzubillah, jadi harus ada ilmu, ada tarbiyah di sini. Baik, itu adalah masalah. Nah, jadi, di dalam mazhab Imam Syafi'i memang fikihnya zahirnya seperti itu bahwasanya seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita asalkan sempat merawat kandungannya 6 bulan maka nasabnya nyambung. Tapi kalau bukan dari air bayinya akan berbenturan dengan kaidah li'an bahwasanya setiap laki-laki yang menemukan di perut istrinya bukan dari air maninya maka wajib dia menolaknya dengan sumpah li'an. Lihat. Jadi nikah sah tapi harus pisah saat itu. Setelah orang bersumpah li'an maka langsung terpisahkan secara otomatis di dunia dan di akhirat. Baik, ini yang harus kita fahamkan masalah ini. Dan ini fikih pelik, tolong bagi sebagian. Harus ini harus sedikit direnungi supaya ada pemahaman di sini. Karena kadang-kadang fatwa sepotong-sepotong dan itu membahayakan di dalam fatwa-fatwa hukum. Jadi fikih ini harus ada pemahaman. Jadi fikih itu ada sambungannya, sangkut pautnya dengan sana-sini, ada. Tidak cukup melihat kehamilan tok. Baik, kemudian tentang siapa yang menikahkannya. Misalnya, seorang laki-laki menikahi seorang wanita hanya untuk menutup. Kalau menutup, siap untuk menutup. Masalah nasab dijelaskan pada akhirnya nanti bahasanya, bapakmu adalah bukan aku. Setelah dewasa tentu, setelah diajarkan ilmu agama, setelah dia takut. Kalau mau menikah, lihat. Lu nanti orang pada tahu dong lah, ini kepada sebagian karena tidak mengertinya sebagian pembimbing. Langsung, wah karena bapaknya gak ada, ini gimana nih nasabnya wali hakim? Kenapa wali hakim? Gak punya bapak. Akhirnya calon mertuanya juga tahu. Jadi anakku anak zina dong. Penantuku anak zina dong. Innalillah. Kenapa kebusukan disebar lagi sudah ditutup bertahun-tahun? Karena kebodohan ilmu. Ada namanya tahkim. Kalau seandainya ada seorang. Kalau misalnya saya menikah dengan seorang wanita yang sudah punya anak seperti itu. Misalnya. Kemudian menutup, bisa saya tahkim. Saya bisa menikahkannya. Saya bukan walinya. Saya tidak menikahkan atas dasar wali. Tapi saya muhakkam. Cukup kedua mempelai, anak perempuan tersebut, yang saya rawat misalnya, dengan calon mempelainya, berikrar, menyerahkan. Buya, saya serahkan urusan pernikahan saya kepada Buya untuk menikahkan saya. Saya muhakkam. Baru saya menikahkan, kayak seolah-olah saya jadi wali saya. Bukan berbohong kepada ini. Sebab yang penting saksinya ini ngerti. Yang penting ini ngerti. Nyerahkan ke saya. Saya nikahkan engkau. Sudah enggak usah disebut. Saya muhakkam dan saya. Aku nikahkan engkau dengan si fulan. Dengan mahar begini. Orang tidak menganggap. Dia itu berzina lagi sudah. Bapak ibunya. Jadi ada namanya tahkim. Kita ada catatan tentang tahkim yang jarang dihadirkan. Tahkim. Lain wali hakim. Lain wali muhakkam. Lain wali-wali sesungguhnya. Ada wali yang sesungguhnya. Ada tahkim. Muhakkam, pakai orang yang diangkat oleh kedua mempelai untuk menjadi wali baginya atau untuk menyelesaikan urusannya. Muhakkam, hakam namanya. Kemudian yang ketiga adalah wali yang sesungguhnya. Ada wali sesungguhnya, wali hakim, wali muhakkam atau muhakkam. Ini juga ada pembahasan khusus, semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita yang benar. Memang fikih terus berkembang, harus berjalan. Nah, kalau kita hanya belajar fikih itu saja, enggak ketemu nanti. Padahal ini dibahas oleh ulama dalam kitab yang lebih luas lagi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jadi sederhana, kalau ada kejadian, tolong jika masih bingung, tolong diantarkan ke sini, nanti akan diberesi. Jika Anda menemukan di kiri kanan Anda problem semacam itu, Anda jangan cuek. Kalau Anda cuek, khawatir anak kita pun kena musibah yang sama. Rindulah Anda untuk menutup app-nya, bawa ke tempat orang-orang atau ustadz yang ngerti solusi ini. Atau bawa ke sini, kita selesaikan nanti. Dan semuanya aman, insyaAllah. Dan Anda punya keutamaan yang luar biasa besar. Yang menjadi masalah, Anda cuek. Ya, dia terserah atau tanya, mau jadi yang penting anakku baik. Yang tidak rindu kebaikan untuk orang lain tidak akan mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya. Baik, kemudian yang terakhir pertanyaannya apa tadi? Oh, caleg ngasih. Kalau bisa sudahlah, tidak usah dikasih. Saya sudah punya baju, bilang gitu, bisa kan? Ada. Dikasih bagaimana? Ya sudah dikasih, nanti kasih tahu. Kalau calegnya namanya Abdullah, ya, bilang, ibu-ibu, alhamdulillah kita baru dapat baju dikirim oleh Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman, jangan Pak Abdul. Itu dirubah namanya, Bu, ya. Kalau sudah terlanjur kasih, dirubah namanya. Abdurrahman, hamba Allah juga, kan? Jadi namanya disembunyikan orang itu. Jadi semua orang yang ngasih sumbangan bilang, iya Pak caleg, akan saya bagi-bagi, tapi namamu tidak disebut. Mau enggak? Nggak mau ya sudah. Pokoknya mau enggak begitu, kaidah itu baru aman. Yang penting jangan hati Anda rusak. Boleh nyumbang ke sini. Misalnya Pak calon Bupati Abdul siapa? Abdul. Takut ada kebetulan ada Abdulnya, takut nanti. Cuman saya jangan, kalau dengar wahai caleg, kalau dengar enggak usah nyumbang ke pondok. Alhamdulillah yang nyumbang pondok sudah enggak pernah pengin jadi calon legislatif, enggak pengin jadi bupati. Nah. Kalau pengen nyumbang itu yang baik. Kalau seandainya datang ke sini, ya sudahlah, boleh nyumbang. Tapi akan saya informasikan nanti. Kalau namanya Abdullah, ya insya Allah. Ini alhamdulillah ada sumbangan dari Pak Abdul Aziz. Ayo, mau enggak kira-kira? Tolong Bu, jangan dirusak umat. Kalau Anda pemimpin majelis taklim, Anda amanat. Gara-gara baju saja rusak. Gara-gara baju. Dipakai sholat enggak bisa khusyuk. Karena bajunya gambar. Untuk apa? Gak apa-apa. Jadikan alat pel, gak apa-apa. InsyaAllah Pak, pertama namanya akan saya rubah. Yang kedua akan saya gunakan alat pel. Itu aja sudah. Jangan didekatkan majelis taklim dengan orang-orang seperti itu. Jangan dirusak Anda. Anda amanat yang punya majelis taklim. Jangan dirusak yang demikian itu. Itu akan, Masya Allah, amanat Bu. Sehingga ada orang ini, Anda menjerumuskan orang nanti. Jadi seperti itulah ya. Boleh tidak dipakai? Boleh Bu, tapi jangan dinisbatkan ke dia, nanti rusak. Ya sudah, terlanjur dikasih kan? Tapi tidak boleh minta. Sudah dikirimi kan enggak enak, ditolak nanti kirim enggak apa. Kalau menolak sendiri kayak mengingkari, menyakiti hatinya, terus gimana? Sebetulnya tidak usah diterima. Makanya sudah kami sebutkan, kalau ada mereka ngasih duit, Anda nerimanya itu sebetulnya dosa. Karena menjadikan dia terus semangat maju, dipikir bakal jadi. Jadi Anda dosa satu. Kalau setelah itu Anda pilih dosa dua. Ya daripada dua dosa dua, ya jangan dosa lah. Kalau pengen dosa ya satu aja lah. Jadi terima tapi jangan dipilih. Selesai ya. Terima jangan dipilih. Ini paling ini ceramah paling menarik bagi calon-calon bupati itu ceramah saya itu ya gitu-gitu. Pernah di mana kabupaten mana saya enggak tahu ada jejer nih calon bupati. Kayaknya baru ngasih sesuatu. Pokoknya yang ngasih duit jangan dipilih. Selesai. Oh, ini rugi saya ngasih. Memang rugi. Mondok itu untuk ngaji, ya. Bukan cari jabatan nih. Apa ngaji itu untuk cari ilmu, bukan cari jabatan, ya. Selesai Bu ya, aman insyaallah ya. Mana baju Bu? Batik. Batik warna apa? Halo. Ya, tenang, jangan dirusak orang-orang dengan. Seorang guru TPA ngajar di musala, terus sekolah TPA-nya itu ada ngajarin ngaji. Kalau lagi menstruasi, boleh enggak saya ngajarin ikhra? Boleh Ibu, wanita yang lagi mengajar, boleh ngajar ikhra. Dan bahkan kalau memang tidak ada lagi yang ngajar, wahai para ibu-ibu, adik-adik putri, kalau Anda dalam keadaan haid pun Anda boleh mengajar Al-Quran dan Anda boleh mengucapkannya, asalkan jangan megang Al-Quran, Anda ngelihat tok, Anda tuntun di dalam madhab Imam Malik. Jangan sampai TPI-nya libur. Kalau madhab Syafi'i tidak boleh seorang wanita mengucapkan dengan lidah. Kalau nanti ada ustadz yang protes, suruh kesini. Madhabnya Imam Malik, dan itu fatwa satu-satunya dalam madhab Malik, seseorang wanita dalam keadaan haid boleh membaca Al-Quran untuk belajar dan mengajar. Tapi kalau seandainya ibu nuntun kul huwallahu ahad, cukup sekali, jangan ditambah lagi. Kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad, cukup? Cukup. Enggak usah ditambah itu. Jadi ada di dalam madhab. Yang termasuk yang menghafal Al-Quran, penghafal Al-Quran, ambil pendapat ini. Ini bukan pendapat lemah dalam madhab Imam Malik. Pendapat kuat dalam madhab Imam Malik, bahkan pendapat satu-satunya. Sebab ada sebagian orang berkata, Buya, kalau sudah main-main saya itu hebat lagi. 14 hari setengah. Habis semuanya. Sehingga Quran saya bisa berantakan. Hafalin Qurannya. Pokoknya jangan sampai khatam. 3 juz, 2 juz. Madhab Imam Malik, rahimahullahu ta'ala. Dan apakah tidak punya hujah? Punya hujah. Karena apa? Jangan sampai mereka itu subhanallah direpotkan. Sebab sekarang itu yang banyak telaten memang adik-adik putri. Yang laki-lakinya bingung cari duit untuk nikah. Nikah kok cari duit? Cari calon yang benar. Mau ngumpulin duit, ngumpulin duit. Ini salah, makanya gak nikah-nikah. Kalau menikah itu punya niat yang kuat. Ya. Ini saya semangat. Baik, itu saja ya. Niat, bismillah. Oh, enggak, ngajar. Yang ngajar ngaji biasanya adik-adik putri. Ya. Tidak apa-apa ya. Asalkan jangan megang. Kalau megang disepakati keharamannya. Kecuali menurut Imam Daud Adz-Dzahiri. Memegang Al-Quran haram. Jumhur ulama, 4 madhab. Tapi kalau membacanya tadi, 3 madhab mengatakan haram. Madhab Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Madhab Imam Malik adalah untuk belajar dan mengajar. Bagi penghafal Al-Quran, asalkan tidak dihatamkan langsung. Jadi ada pendapat ini. Saya mengambil langsung dari seorang guru Maliki dan saya mengatakan, ini pendapat lemah. Lah, bukan pendapat lemah. Pendapat yang kuat. Bahkan satu-satunya pendapat. Tapi ingat, untuk tujuan saja. Makanya kami ambil yang tengah-tengah untuk belajar dan mengajar. Bagi penghafal yang khawatir hilang hafalannya, maka boleh diulang. Kalau madzhab Imam Syafi'i boleh mengucapkan, boleh mengulang Al-Quran, tapi enggak boleh keluar suara. Ternyata bagi orang yang biasa membaca Al-Quran lebih berat begitu daripada keluar suara. Capek. Tidak keluar suara. Kemudahan-kemudahan diambilnya insya Allah. Dan itu bukan merendahkan Al-Quran. Karena Imam Malik adalah orang yang sangat menghargai Al-Quran. Jangan sampai berkata ini merendahkan Al-Quran. Apa? Ini ada ngasihnya. Ada tulisan kiri kanan, tidak dikasih tahu. Baik, telah meninggal ya. Telah dengar berita bahwasanya Ustaz Jeffrey Bukhari meninggal dunia dan semoga Allah mengampuninya. Semoga Allah mengangkat derajatnya. Dia meninggal dalam keadaan tabrakan, artinya meninggal mendadak, kemudian di samping mendadak bentuk kecelakaan. Insya Allah itu tanda beliau mati syahid ya. Semoga Allah mengampuninya. Itulah ajal. Umurnya masih 40 ya. Muda atau tua 40? Muda. Alhamdulillah beliau itu adalah orang yang jadi contoh. Artinya figur untuk misalnya dari kalangan artis dan sebagainya. Bisa kembali taubat ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia menjadi orang yang alhamdulillah banyak manfaatnya. Dengan meninggalnya beliau, kita semua kehilangan. Ya, meninggalnya Ustaz Jeffrey Bukhari kehilangan. Dan semoga Allah mengangkat derajat keluarganya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Ustaz Jeffrey itu adalah tua. Kalau tahu enaknya setelah meninggal, kenapa tidak dari dulu? Karena insya Allah mati dalam kemuliaan. Bagi ibu katanya muda ya. Tapi kalau orang ahli iman itu pengin cepat meninggal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah panjangkan umur kita semuanya dalam ketaatan serta sehat wal afiat insyaallah. Moga Allah mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya, keluarga yang ditinggal. Bisa meneruskan kemuliaan yang pernah dibangun oleh sang orang tua, keluarga. Dan dijaga oleh Allah, dimudahkan segala urusannya. Dan begitu orang yang ada di kiri kanannya dijauhkan daripada fitnah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iqimash shalatal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhulna. Wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tuthir alaina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia ya Allah dan muliakan kami di akhirat ya Allah. Rindukan kami ya Allah dengan akhiratmu ya Allah. Mudahkan urusan dunia kami untuk bekal di akhirat kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, apapun yang kau berikan kepada kami di dunia ini, jangan menjadi sebab kami mendapatkan murka dari kemudahan urusan dunia kami ya Allah. Maka jadikan itu sebab kami engkau muliakan di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, berikan kasih sayang kepada kami ya Allah. Ya Allah, engkau maha tahu tentang kami ya Allah. Hajat kami banyak ya Allah. Hajat kami banyak ya Allah. Hajat kami yang paling utama adalah keimanan kami. Jaga kami ya Allah. Di saat orang pada terjerumus, di saat orang pada murtad, di saat orang pada keluar dari Islam, maka jaga iman kami dan jaga akidah kami semua ya Allah. Engkau sungguh maha tahu ya Allah tentang hati kami. Dan ya Allah kami ingin kelak mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka jaga perilaku kami, jaga lahir dan batin kami Allah. Ya Allah, engkau sungguh maha tahu tentang kami semua ya Allah. Apa yang ada di hati kami ya Allah, dan hajat kami pun banyak dan engkau maha tahu. Maka kabulkan hajat kami, mudahkan urusan akhirat kami dan mudahkan urusan dunia kami. Yang sempit rizkinya lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang ingin menikah, mudahkan mereka mendapatkan pasangan orang yang kau muliakan ya Allah. Yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan yang pernah terjumus dalam dosa ya Allah, baik itu mabuk-mabukan atau zina atau yang lainnya, ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Bantu mereka untuk menutup aurat mereka ya Allah. Dan ya Allah, muliakan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan kami dan anak-anak kami. Jauhkan anak-anak kami dari segala sebab kehinaan. Sebab kehinaan. Sebab kehinaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang hadir majlis ini Allah. Dan yang tidak hadir ya Allah, muliakan mereka dengan ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Dan kami mohon, kirimkan ke tempat ini adalah orang-orang mulia, orang-orang tulus, orang-orang ikhlas ya Allah. Dan siapapun yang sudah berjuang di tempat ini, baik berjuang dengan hartanya, atau pikirannya, atau tenaganya, atau panjatan doa di tengah malam, berikan kepada mereka semua ketulusan. Dan jadikan itu sebab kemuliaan untuk mereka ya Allah. Ya Allah, engkau maha tahu ya Allah apa yang ada di tempat ini, kekurangan-kekurangannya. Maka ya Allah, kirimkan orang-orang soleh dan mulia yang bisa menyempurnakan kekurangan ini. Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk menyebarkan syariat kekasihmu Nabi Muhammad melalui media-media yang bermacam-macam. Dan engkau sungguh maha tahu yang kami butuhkan ya Allah. Maka kabulkan hajat kami semua ya Allah. Kirimkan hamba-hambamu yang bisa ya Allah, hamba-hambamu yang mudah untuk membantu kami dalam hal ini ya Allah. Hamba-hambamu yang ahli surga ya Allah. Hamba-hambamu yang kau muliakan ya Allah. Dan mudahkan dan ya Allah, panjangkan umur kami semua ya Allah dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Panjangkan umur kami ya Allah dalam ketaatan serta sehat wal afiat ya Allah. Yang pernah terpeleset ya Allah, ya Allah, dalam hinanya minuman keras ya Allah, hentikan ya Allah dan berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Dan siapapun yang pernah terpeleset dalam kehinaan zina, maka kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Dan bencikan mereka kepada zina dan rindukan kepada yang halal. Mudahkan mereka mendapatkan yang halal. Ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia dan di akhirat. Jangan sampai di dunia dihinakan ya Allah. Jangan sampai di dunia dihinakan ya Allah. Dan jangan sampai di akhirat kau hinakan ya Allah. Muliakan kami semua di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Mati dalam keadaan iman. Iman. Dan jadikanlah ya Allah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.